Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dulu ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala syarikhu rahimahullah taala wa min tasanifihi nihayatul mutallibi fil fiqhi. Hah? Nihayatul matlab. Nihayatul matlabi fil fikhi wahia arba'una mujalladan kibaron lam yusannaf mithluha wa mukhtasaruha wa ikhtasaraha bi nafsihi wa huwa min mahasini kutubihi qala huwa nafsuhu fihi innahu yaqau fil hajmi minan nihayati aqallu minan nisfi wa fil ma'na aktharu minad di'fi wasyamilu fi usulid dini wal irsyadu fihi aidan wal burhanu fi usulil fikhi wal irsyadu fihi aidan wal waraqatu fihi aidan wa ghairu dhalika mimma huwa masturun wa minhu diwanu khatabi mashhurin wa min nazmihi akhi lan tanala al ilma illa bi sittatin. Terus baca itu al baitaini. Wa tuwfiya sanata samana wa sab'ina wa sanata samanin wa sab'ina wa arba'imi'atin fa umruhu nahu tis'in wa khamsina sanatan wa ugliqatil aswaqu yawma mautihi wa kanat talamidatuhu yawma idin qariban min arba'i mi'atin. Lanjut hada waqad turjamu lahu tarjamalahu hadha waqad tarajjamalahu at-tajus-subki rahimahullahu ta'ala fi at-tabaqati tarjamatan hafilatan fi nahwi 30 safhatan wa ma dhakara minha fandurha in syi'ta wa yakfi fi fakhrihi ma naqala min khatti ibni as-salahi ansyada ba'du man ra'a imamul haramaini lam taro aini tahta adimil falaki misla imamil haramaini as-sabti abdil maliki. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Faqala asy-syarih Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Makki Al-Qudus Al-Qudusi rahmatullah alaih wa min tasanifihi, dan di antara karya-karya Al-Imam Al-Juwayni ya, Nihayatul Matlab. Jadi Nihayatul Matlab ini salah satu kitab yang mensyarah Mukhtasar Al-Muzani. Sementara Mukhtasar Al-Muzani adalah ringkasan dari Al-Umm. Ya, karya guru beliau, karya guru Al-Muzani yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, nanti dari Nihayatul Matlab inilah akan lahir muasis-muasis ya mazhab Syafi'i, terutama dalam pengambilan pendapat yang mu'tamad. Ya. Nah, nanti diringkas oleh murid beliau yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali ini menulis kitab besar ringkasan dari Nihayatul Matlab. Saya punya Nihayatul Matlab di rumah. Tentunya belum pernah selesai saya baca ya. Ya, tentunya belum pernah selesai saya baca. Nah itu nihayatul apa diringkas oleh Al-Ghazali. Nama kitab yang pertama Al-Basit. Al-Basit, Al-Ghazali merasa ini kitab puluhan jilid juga, merasa ini kitab ini masih berat buat para santri yang belajar kitab beliau. Maka beliau ringkas lagi menjadi Al-Wasit. Al-Wasit enggak sampai 10 jilid. Masih berasa berat juga, beliau ringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Nah, Al-Wajiz inilah yang kemudian diringkas oleh Al-Imam Ar-Rafi'i ya, menjadi Al-Muharrar. Ya, Al-Muharrar. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi meringkas buku Al-Muharrar dari kitabnya Al-Imam Ar-Rafi'i menjadi Al-Minhaj, Minhajut Talibin. Nah, dua pendapat dari Al-Muharrar, pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, baik di Muharrar maupun di Syarah Al-Kabir, itu yang jadi mu'tamad. Dengan pendapatnya Al-Imam An-Nawawi di Raudhah, Raudhatut Talibin, dan juga di Minhaj. Itu kebanyakan yang mu'tamad Syafi'iyah diambil dari situ. Ya, baru lahirlah nanti syuruhat yang lainnya ya. Syarah-syarah dari ya Al-Minhaj, misal Mughnil Muhtaj, karya Al-Khatib. Ya, kemudian Nihayatul Muhtaj, kemudian ada Bidal Muhtaj, ada As-Siraj, juga ada karya Al-Mahalli Kanzur Raghibin, syarah dari Minhajut Talibin, dan yang lainnya. Nah, itu jawaban kenapa tidak langsung membaca kitab Al-Imam Syafi'i Al-Um. Paham enggak? Jadi Al-Um terasa berat, diringkas oleh Muzani Mukhtasar. Muzani Mukhtasar terasa berat, disyarah oleh Imam Al-Juwayni. Jadi Nihayatul Matlab. Jadi sungguh sangat aneh kalau ada orang belajar Syafi'i, fikih Syafi'i, langsung merujuk ke kitab Al-Um dengan mengatakan kita langsung menuju sumbernya. Masalahnya perangkatnya punya benda. Sama kalau ada orang baru belajar usul fikih langsung ar-risalah. Punya perangkatnya apa enggak? Ya, dan kalaupun ada ya berantakan. Apalagi dari orang yang memang miman laisa bi ahli gitu kan. Pernah ada di Indonesia buka kajian Al-Um, ya akhirnya jadi olok-olok aja. Ya. Dan yang musibah itu ternyata datang dari orang-orang yang menisbatkan diri sebagai salafi. Nah, itu kan akhirnya hadir celaan orang-orang. Ya. Bahkan dicela juga oleh kalangan sendiri. Nah, ini pentingnya untuk mengetahui marhalah tahapan belajar. Kalau belajar fikih, usul fikih itu apa? Tabarakallahu fikih. Nah, kalau belajar usul fikih yang terbaik ya memang kayak al-waraqat. Al-waraqat kalau susah untuk dihafal pakai nazamnya. Nazamnya Al-Amriti ini. Nazamnya Amriti. Nah, nazam Amriti biar ngerti gimana? Nah, pakai syarah-syarah. Ya, termasuk syarah di sini. Ya, syarah ini sebenarnya mudah, cuman kalimatnya yang susah. Nah, kita pernah pakai syarah juga syarah Syekh Utsaimin. Namun Syekh Utsaimin kan tidak di atas madhab Syafi'i. Ya, waktu itu kita kaji buku itu hanya untuk memudahkan memahami nazam al-waraqat saja. Ya, nazam al-waraqatnya Amriti. Nah, adapun dari sini untuk selain memahami nazam al-waraqat sekaligus juga mengambil faedah dari fikih Syafi'i, ya, dari usul lahirlah furu'. Furu'nya itu apa? Pembahasan fikih, ya, praktek fikih. Baik. Wahiyya arba'atu mujalladan kibaron. Nah, Nihayatul Matlab itu ada 40 jilid. Nah, namun yang cetakan yang saya punya itu 20 jilid. Lam yusannaf misluha. Yang enggak pernah ada yang dicetak ya, ditulis karya buku fikih seperti itu semisal buku Nihayatul Matlab ini. Ya, wa mukhtasaruha binafsihi. Ya. Kemudian ya, beliau juga yang meringkas Mukhtasar Nihayatul Matlab itu dan beliau ringkas sendiri. Ya, wa huwa min mahasini kutubi. Dan Nihayatul Matlab ini termasuk di antara kitab beliau terbaik beliau. Qala huwa nafsuhu, beliau berkata sendiri fihi tentang kitab Nihayatul Matlab ini. Ya. Kata beliau ya, innahu yaqa'u fil hajmi minan nihayati aqallu minan nisfi. Kata beliau kalau dari hajam, dari ukuran, ya, aqal minan nis. Kitab beliau ini dari sisi ukuran mukhtasar, ya, nihayah lebih kecil. Kitab beliau nihayah, ya, dari sisi ukuran minan nihayah daripada kitab an-nihayah, aqal minan nisbi. Ini karena keterbatasan ilmu anak-anak enggak pernah tahu kitab an-nihayah ini, yang kitab beliau ini, ya, kitab al-juz ini yang namanya nihayah. Nihayatul matlab maksudnya ini mungkin, nihayatul matlab, ya, an-nihayah, alnya itu al-tarif. Minan nisbi maksudnya nihayatul matlab. Dari sisi ukuran mukhtasar, maksudnya mukhtasar nihayatul matlab yang saya maksud, saya enggak pernah tahu mukhtasar nihayatul matlab beliau. Karya beliau sendiri, bukan yang diringkas oleh Al-Ghazali. Mukhtasar lebih kecil setengah dari ukuran nihayatul matlab yang asli. Kalau dari sisi hajm, ukuran. Wa fil makna, namun secara makna, artinya dari sisi isi, ya, dari sisi isi kandungan, aksar minad di'fi. Mukhtasar itu lebih luas berkali lipat dibanding an-nihaya. Baik. Kemudian karya beliau yang lainnya Asy-Syamil. Ya. Ini Usuluddin, fi Usuluddin wal Irsyad. Sama juga, Irsyad juga bidang Usuluddin, akidah. Tentunya akidah yang dibangun di atas Asy'ari. Akidah Asy'ari. Fi Usul. Kemudian Al-Burhan. Nah, ini Al-Burhan ini kitab yang menjadi salah satu buku usul fikih yang jadi acuan. Ya. Ada empat kitab yang jadi acuan usul fikih selain kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Ya. Nanti seluruh buku usul-usul fikih yang selainnya itu mengambil dari itu. Dari Al-Burhan. Nah, Al-Burhan fi usul fikih, kitab besar. Ya. Wal Irsyad fihi aidan. Kitab Irsyad juga di bidang usul fikih. Nah, kemudian wal waraqat fihi aidan. Nah, kitab waraqat yang ringkas, namanya juga waraqat, beberapa lembar aja. Ya. Wa ghairu dzalika mimma huwa masturun. Ya, dan yang lainnya di antaranya ada yang mastur, ada yang tercatat. Ya, ada yang dibukukan, wa minhu diwanu khatib. Wa minhu diwanun. Ya. Ya, diwanu khutab. Ya. Koli diwan itu koleksi syair, ya, khutbah-khutbah, ya, yang masyhur. Wa min nadmihi, diantara nadamnya, ini juga sebenarnya dinisbatkan pada Imam Syafi'i ini, ya. Akhi ya akhi lantana lal ilma illa bisittatin al-baitaini. Al-baitaini i'rabnya maf'ul bih dari fi'il mahdhub akmil al-baitain. Ada dua bait. Baitnya gimana? Itu ada tuh di footnote, ya. Wahia kauluhu akhi lantana lal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mampu meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya, saat ika an tafsiriha bibayani. Aku akan kabarkan, berikan kepadamu, ya, tentang tafsilnya, perinciannya, bibayani, dengan jelas. Yang pertama zakain, yaitu kecerdasan. Wahirsin, adanya sikap semangat. Wajtihadin, kesungguhan. Wabulghatin, adanya biaya, ada bekal. Wasohbati ustadin, bimbingan guru. Watuli zamanin, sohbati ustadin dan juga tuli zamanin, dan waktu yang panjang. Ya, gak ada belajar itu daurah 3 hari terus paham semua ilmu agama ini, gak ada. Nah, kemudian waktu fiyah, kemudian beliau diwafatkan sanata samanin wa sabaina wa arba mi'atin, tahun 478 Hijriah. Fa umruhu, maka umur beliau kalau begitu nahmu tis'in wa khamsina sanatan, ya, berkisar 59 tahun. Rahimahullah ta'ala. Ughliqatil aswaqu yawma mautih, pasar-pasar, seluruh pasar tertutup, ditutup pada hari wafatnya beliau. Wa kanat talamidatuhu, dan para murid beliau waktu itu, yauma idzin, ketika beliau wafat, qariban min arba'ati min arba'i mi'atin. Ya. Ya, ada sekitar berapa? 400 orang. santri beliau di mana, di pondoknya namanya apa? Madrasah An-Nizamiyah. Ad-Dunyawiyah. Hada wa qad tarajjama lahu At-Taju Tajuddin maksudnya. At-Taj itu Tajuddin. At-Taj julukan Al-Imam As-Subki Tajuddin. Taj itu apa? Mahkota ya. Mahkota agama. Ini yang dimuat, yang As-Subki Tajuddin memuat biografi beliau rahimahullah taala Fit Tabaqat. Maksudnya apa? Kitab Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Nah, itu boleh antum beli itu. Bagus. Ya. Enggak banyak itu, paling cuma 8 jilid. Tarjamatan hafilatan. Nah, As-Subki memuat biografi beliau dengan biografi yang hafilah, yang full lengkap. Fi nahwi 30 safhatan, sekitar 30 halaman. Wa ma dzukira minha, dan apa yang disebutkan di buku At-Tabaqat Syafi'iyah Kubra tersebut, fandurha. Ayo silakan lihat sendiri antum, insyaallah kalau antum mau. Wa yakfi fi fakhrihi, dan cukuplah dalam kemuliaan beliau, mana qala min Khatib bin Shalah. Ya, apa yang dikutip, manukila, apa yang dikutip dari tulisan Ibnu Shalah. Ya, Ibnu Shalah ini imamnya, ya, salah satu imamnya ilmu mustalah hadis. Ya. Memuka mazhab Syafi'i. Abu Umar nama beliau itu. Utsman bin Abdurrahman. Nah, itu nama beliau. Ya. Faqih usuli muhaddis. Beliau yang menulis kitab Adabul Mufti wal Mustafti Ulumul Hadis. Nah, kitab Ulumul Hadis itu yang terkenal dengan nama kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Ya. Seorang faqih mazhab Syafi'i. Rata-rata ahli hadis dulu mazhabnya Syafi'i. Ya, makanya diterangkan oleh Syekh Hatim Al-Auni di apa namanya? Mursal Sahabi, Mursal Sahabi. Ya. Ibarahnya saya lupa, cuman maknanya ialah ya, beruntunglah mazhab Syafi'i, mereka lah ahlul hadis. Karena muhaddis dari dulu mazhab Syafi'i. Ya, Ibnu Hajar Asqalani yang mensyarah Fathul Bari, menulis kitab Bulughul Maram, menulis kitab Tahdhibut Tahdhib, itu mazhabnya Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim, ya. Itu rata-rata mazhabnya Syafi'i. Al-Khatib Al-Baghdadi, itu mazhabnya Syafi'i. Ya, jadi aneh itu kalau ada yang bilang mazhab Syafi'i enggak sesuai sama hadis. Oh, aneh itu. Aneh itu. Enggak ngerti hadis. Aneh itu. Yang ngomong itu dibanding sama Ibnu Hajar Asqalani, ya enggak usah dibandingin. Malah jatuhin Ibnu Hajar. Ya. Malah menjatuhkan Ibnu Hajar. Enggak bisa kayak gitu. Aneh. Al Imam Syafi'i belum menulis kitab Al-Musnad, Musnad Imam Syafi'i. Ya. Udah tahu ya, oh yang ngomong kayak begitu Imam Syafi'i itu imam hadis. Menulis kitab Musnad mazhab Syafi'i. Lu ada daurahnya kok Syekh Hamid Akram datang ke Indonesia waktu itu. Sekian hari membahas kitab ya, tasmi kitab Mustad Imam Syafi'i, dan beliau memberikan ta'liq yang bagus. Nah, ya, dibeli itu bukunya itu Mustad Imam Syafi'i. Ya, saya gara-gara ada daurah itu beli buku itu. Banyak orang nggak tahu Imam Syafi'i itu punya kitab hadis. Ya, makanya kita Imam Ahmad hadis Syafi'i itu sahih. Nah, fikihnya juga sahih. Al-Baihaqi, ahlul hadis. Bahkan beliau lah yang berkhidmat khusus dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi mazhab Syafi'i itu ahli ilal, ahli mustalah, ahli hadis. Ya. Syekh Albani pun mengakui mazhab di antara mazhab fikih yang paling dekat, yang paling sesuai dengan sunnah adalah mazhab Syafi'i. Ya, muhaddis semua di situ mazhab Syafi'i. Barakallahu fik. Nah, kemudian ansyada ba'du man wara Imam Al-Haramain, kata Ibnu Shalah. Ya. Beliau mengatakan sebagian orang yang melihat Imam Al-Haramain mereka mendendamkan syair. Ya, ini syair ya, bukan nadzam. Ya. Atau ini apa ya? Ansyada nadzam ya. Lam nasyid ya. Lam tara 'aini tahta adimil falaki misla Imam Al-Haramaini As-Sabti Abdil Maliki. Nah, mendendangkan, menasyidkan. Tapi pakai rojas ini, rojas apa ini? Nah, tahu ya. Lam taro aini, mataku enggak pernah melihat seorang pun yang di bawah kolong falak ini. Di bawah kolong falak. Falak ini ufuk ini. Di kolong langit ini, di kolong ufuk ini. Semisal Imamul Haramain, As-Sabti, seorang yang kokoh. Ya. Dulu kalau ahli hadis mengomentari, memberikan ta'dil kepada seorang rawi minarwat yang kokoh rawinya, yang sikoh, dapat ta'dilnya itu As-Sabtu Fulan As-Sabtu. Wah, itu udah ta'dil luar biasa itu. Ya. Nah, yang menta'dil ini imamnya ahlul hadis Ibnu Shalah. Enggak main-main ini. Ya. As-Sabti, yaitu Abdul Malik. Abdul Malik itu siapa? Al-Imam Al-Juhayni, nama beliau adalah Abdul Malik Abu Ma'ali, Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Yusuf. Ya, Al-Juhayni Asy-Syafi'i. Baik. Hah? Takrib. Bukan. Ya. Ini bukan Ibnu Shalah. Baik. Bukitnya gantian Fikri, baca Fikri. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala wa kana al-faqihu al-imamu ghanimul musili yunsidu wa yakulu ligoirihi fi imamil haramaini da'u lubsal ma'ani fahuwa sawbun ala miqdarin qad abal ma'ali ala miqdari mudaf qad di mudaf nilai ala miqdari qad di abal ma'ali abi itu abi ya, ini mudaf qad di itu mudaf abi mudaf nilai abil ma'ani ma'ali. Terus juga di saya penasaran ya, syair ini pernah saya baca tapi bukan dengan da'u lubsal ma'ani di ya dibawakan di tempat-tempat yang lain itu ma'ali, bukan ma'ani, tapi ma'ali. Ya, qad di abi itu. Qad itu qaddun, bukan qad harfu tahqiq. Ini qad isim, qaddun. Qaddun yang jamaknya qudud. Jisim. Ya, qaddun itu jisim. Yang jamaknya qudud. Terus lanjut fikri. Wa ra'aitu fi syarhi maulidil barzanji. Ah, barzanji ini, maulid barzanji. Ah, mantok nih, perjanjian. Terus li sayyidi Ja'farin manasuhu. Fa'idatun. Dzakara ba'duhum annal hatafa. Hatafa yahtifu itu masdarnya hatfan ya. Hatfa. Annal hatfa waqa'a fi ghairi ma yata'allaqu bil Mustafa alaihi salatu wassalam. Fa innahu sumi'a yawma wafati imamil haramaini rahimahullahu ta'ala. Qailun minal jinni. Waduh. Terus yahtifu biha. Hatafa yahtifu. Yahtifu bihadainil baitaini wahuma ya dahru ba'il ma'ali bi al ma'ali rutaba ba'dahu bi'a al kasa itu berarti maf'ul mutlak bai al kasadi bai al kasadi rabihta am lam tarbah. Terus uddima Qaddim wa akhir man tasha'a man tasha'u minal waro ma talladhi qad kunta minhu tastahi wallahu a'lam. Waqala rahimahullah ta'ala waqad su'iltu muddatan fi nadmihi musahhalan lihifdihi wa fahmihi. Yakni waqad sa'alani ba'dun nasi min muddatin ay burhatin minaz zamani fi nadmi kitabil waraqati li imamil haramainil mazkuri fa nadhamtuhu halata kauni musahhalan lahu binadmi iyyahu li ajli hifdihi ay istihdarihi an dhahri qalbi qalbin ghaiban idzin nadmu ahla wa a'dzaba wa asra'a ilal hifd. Kenapa ahla a'dzaba? Ahla itu kan marfu ya, iya, karena adabu. Dia khobar dari an-nadm. Berarti dia a'dzabu. Ahla wa a'dzabu wa asra'u ilal hifdi minan nasri. Khususan makana ala bahril rajzi rajzi fi guru. Fi fala ghurwa. Fala ya. Fala ghurwa anna nadmal kalami yashulu al yusahilu. Yusahilu al hifdo alal anami. Tayy. Dari mana pikir tadi? Bacanya. Makan al faqihu. Chandra boleh ambilin sendok enggak, Dak? Mana tadi ya, halaman? Wakan al-faqih 46 ya. Wakan al-faqih Imamul Ghanim al-Musidi. Itu lihat di footnote fi Tabaqat Syafi'i al-Kubra al-Musili. Kalau di kitab Tabaqat Syafi'i al-Kubra itu pakai huruf shin, bukan huruf sad. Nama beliau itu siapa? Wadakara muhaq. Apa? Naqlan an-Sam'ani annahu nisbah ila Mushil. Wahuwa min kitabil Ansari. Wa naqlan an-Ibn al-Athir anna ma'nahu Musa. Baik. Mushil maknanya Musa. Allah alam, saya enggak tahu itu bahasa apa itu. Oh, bisa jadi. Bukan Musa bin Imran. Kata beliau Al-Ghanim al-Musili yunsidu bi uyakuli goiri. Ya, beliau mendendangkan, bernasyid dan mengatakan li goiri kepada orang lain fi imamil haramain, tentang al-imam haram, imamul haramain al-Juwayni. Da'u dubsal ma'ani, tinggalkanlah pakaian ma'ani, ma'ali, pakaian pakaian ketinggian, pakaian pakaian ketinggian. Fahuwa saubun, maka itu cuma pakaian. Ala miqdari qaddi abil ma'ani, pakaian ketinggian itu ya, itu cuma pakaian biasa kalau dibandingkan dengan kadar dari tubuh abul ma'ali. Maknanya apa? Nah itu, paham di sini? Ya, tinggalin itu pakaian ketinggian. Itu cuma pakaian yang kalau dibandingkan dengan kadar dari tubuh Abul Ma'ali itu enggak ada apa-apanya. Ya, kurang lebih begitu. Nah. Wa ra'aitu fi syarhi Maulidil Barzanji, kata beliau lagi. Ya. Kata Syekh Abdul Hamid ya, Al-Qudusi. Kalau orang Arab nyebut kudus itu pakai dalnya tasdid enggak sih? Kudus enggak kayaknya ya. Ya, Al-Qudsi bukan Kudusi ya. Al-Qudsi. Benar, Kudus. Ya. Kalau di Palestina ada Al-Quds, kalau di Indonesia Kalau Al-Quds ya Yerusalem itu yang dikenal sekarang. Di Sayyid Ja'far. Syarah Maulid Barzanji karya Sayyid Ja'far. Kalau Sayyid berarti dulu disebut Sayyid berarti Al-Habib kalau sekarang. Min zuriyati Rasulillah gitu. Yang nasnya adalah faidatun. Dzakara ba'duhum sebagian mereka ya, mereka ini wallahu alam siapa ahli hikmah mungkin menyebutkan annal hatta waqa'a fi ghairi ma yata'alluq bil Mustofa alaihi salatu wasalam. Bahwasanya teriakan juga terjadi pada selain yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sumi'a yauma wafatih wafatil Imamul Haramain radhiyallahu ta'ala qailun minal jin. Bahwa didengar pada hari wafatnya Imamul Haramain didengar ada orang yang mengucapkan dari kalangan jin. Ada yang mengucapkan dari kalangan jin yang dia yahtifu bihadainil baitaini, yang berteriak dengan dua bait ini. Allah alam yang seperti ini ya. Ya. Ini memang biasa begini ya. Hah? Kok khurafat? Gak tahu ya. Ya dahru. Ya. Wahai masa. Bi'il ma'ani, ma'ani. Bi' gitu. Ba'ya bi'u bi' apa artinya? Juallah. Juallah ketinggian rutabah ba'dah dan derajat ya, derajat ketinggian setelahnya, setelah Al-Ma'ali. Ya, setelah wafatnya Al-Ma'ali, Abul Ma'ali, setelah wafatnya Juwaini. Ya, juallah itu semua ketinggian. Bai'al kasadi sebagai jualan yang transaksi jualan yang kasat, yang gak laku. Ya. Rabihta am lam tarbah. Baik ente untung atau ente enggak untung. Udah jual aja ketinggian itu setelah wafatnya Abu Ma'ali. Siapa yang paham ini? Maknanya Indonesia udah kita terjemahkan, tapi maknanya apa? Ya? Ngerti enggak Manto? Enggak tahu, berarti belum cocok dialog sama jin. Nah, kemudian jinnya mengatakan, "Allah alam ini ya. Ini ya kita bacain aja kitab. Jangan kita skip-skip ya. Kita bacain aja." Qaddim wa akhir man tasya'u minal wara. Ya, qaddim. Ya. Majukanlah dan akhirkanlah siapa saja orang yang kau inginkan. Udah, ante mau majuin orang atau mundurin orang, udah terserah ente. Kenapa? Mata allazi qad kunta minhu tastahi. Karena telah wafat orang yang engkau malu dari diri dia. Malu dari dia. Siapa itu maksudnya? Al-Juwayni. Ya. Kita kalau mau qaddim ya arti kita mau mentazkiyah orang atau kita mau akhir, mengakhirkan orang, kita mau jatuhkan reputasi. Udah, serah ente. Kenapa? Karena udah wafat orang yang ente malu dari dia, itu Al-Juwayni. Jadi dulu mungkin itu jin itu melihat ya kalau di zaman hidupnya Abul Ma'ali Al-Juwayni, orang untuk memberi tazkiyah atau menjaroh itu berat karena ada Abul Ma'ali. Tapi ini lagi-lagi. Ini kan juga dengan sigoh tamrid. Sumi'a. Ini berarti dengan sigoh do'if. Ya. Ngapain kita dengerin juga itu? Akhirnya apa? Hatafnya ini dari mana? Man huwal hatif? Jin. Ya. Ya. Jin. Summa qala rahimahullah ta'ala. Nah kemudian Al-Amriti berkata, Amriti mengatakan, ini udah di matan nih bari. Waqad su'iltu muddatan fi nadzmihi musahhilan li hifdzihi wa fahmihi. Ya, ini udah perkataan Al-Amriti. Dan aku telah diminta ya pada beberapa waktu lalu ya tentang nadzam dari waraqat ini terkait tentang untuk menadzamkan matan waraqat ini musahilan lihibdihi wa fahmihi, untuk memudahkan agar dihafal dan dipahami. Ya, kata Amriti. Nah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid Kudus Al-Qudsi, yakni qad sa'alani ba'dun nas. Ini ba'dun nas maksudnya ba'du talabatihi. Ya, beberapa murid beliau. beberapa murid beliau meminta kepada beliau, meminta kepadaku min muddatin ay burhatin min zaman. Sekejap aja, burhah itu sekejap zaman. Artinya baru saja beberapa waktu yang baru saja itu beberapa orang meminta kepadaku. Ini ajibnya baru minta langsung beliau nadzomin. Ini beliau memang ayat ya, ayat dalam nadzom. Ya. Baik. Fi nazmi kitabil waraqat, yaitu dalam menazamkan kitab al-waraqat lil Imam al-Haramain al-Madzkuri, karya Imam Haramain yang disebutkan tadi itu. Fanadzamtuhu halata kauni musahilan lahu binadmi iyahu li ajli hibzihi. Maka aku nazamkan ketika aku ingin memudahkan lahu, untuk orang yang memintaku tadi, dengan nazamku ini yang aku berikan kepadanya, li ajli hibzihi, supaya mudah dihafal. Ai istihdarihi ya an zahri qalbi ghaiban, itu agar dia bisa hadirkan dari ya kalbu dia ketika goiban, ya artinya goiban ketika nggak apa namanya nggak hadir buku-buku al-waraqat tersebut. Nah, ketika kan orang tahu apa kaidahnya, saya tahu, saya buka dulu kitabnya. Nah, ini ketika buku itu nggak ada, dia langsung bisa hadirkan, gitu. Langsung dia bisa hadirkan dari mana? Dari kalbu dia. Dari kolbu dia, karena ilmu itu di kolbu, dihafal. Nah, wih, bisu, masya Allah. Terus mau di kitab bacanya pun masih? Nah, melepotan kita ya, Allah musta'an. Ngerti sini ya? Mana lagi tadi? Idin nadmu ahla. Karena kalau nadam itu ahla. Dia lebih apa? Lebih enak, lebih sedap. Ya. Lebih enak kan daripada ngapalin biasa. Apalagi adab. Sama itu, lebih sedap. Asra'u ilal hifdzi, lebih cepat untuk dihafal minan nasr daripada nasr prosa yang ujungnya itu tanpa bentuk yang sama. Ya kayak matan-matan gitu. Ya, khususan terlebih khusus maka na ala bahri rojas. Kalau dia pakai bahari bahar rojas dalam ilmu arum. Ya. Fala ghorwa itu ya. Ya pantas saja, enggak perlu heran. Anna nadzmal kalami, bahwasanya nadzam kalau kalam itu dinadzamkan ya, itu yusahhilul hifdza. Dia akan memudahkan dihafal alal anam, ya, kepada manusia. Ya. Wan nadmu al kalamu al mauzun qasdan. Yang nazam, yang namanya nazam itu adalah kalam yang mauzun, yang disusun, ya, qasdan, sengaja disusun. War rajzu, sedangkan rajz azhalu min ghairi min al bahur. Ya, dia rojas lebih mudah dibanding bahar-bahar yang lainnya. Wa a'dzabu, lebih sedap. Ya, ini belum dibaca ya? Belum. Tapi cukup dulu deh ya. Nanti kita lanjutkan sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.